Ratu oplosan Indonesia Co. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Wiwi Sagita Nyu Palapa. Kita goyang lagi bareng-bareng Nyu Palapa. Eksekutif Asopati Muda. Special request dari kalian semuanya. Asalkan jangan kau anggap aku. spesial